saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Setelah manusia berada di padang mahsyar, tempat yang datar, tempat yang rata, tidak ada gunung, tidak ada lembah, maka sebagai ujian bagi manusia, ketika itu matahari pun didekatkan kepada mereka, jaraknya cuma 1 mil. 1 mil ini ada berapa tafsir dari ulama. Ada yang menafsirkan dengan mil batang celak, yani kira-kira ukuran cuma setengah jari. Ada juga yang menafsirkan dengan ukuran jarak tempuh, ya jarak apa namanya, panjang perjalanan, yaitu 1 kilometer lebih atau 1,5 kilometer lebih sedikit, 1608 meter. Yani matahari jaraknya cuma 1,5 kilometer, ya sedangkan kita di sini matahari di sana. Ketika di dunia saja matahari berkilo-kilometer, bermil-mil saja kita merasakan panas sekali. Lalu bagaimana ketika didekatkan jaraknya 1 mil? Maka wajar ketika itu manusia semua pada berkeringat. Ada yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang keringatnya sampai selutut, ada yang keringatnya sampai sepinggang, dan ada yang dibanjiri, ya tenggelam oleh keringatnya. Ya. Dan ini tergantung oleh amalnya. Amalnya ialah yang melindungi dia dari panas terik matahari. Tetapi di tengah keadaan manusia ketika itu ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka dengan naungan arsy-Nya, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka naungan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk mereka. Tinggal kita menengok keadaan diri kita, apakah keadaan diri kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala naungi, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau untuk ini seperti kita tidak, karena harus syaratnya harus jadi pemimpin. Ya pemimpin, pemerintah, dan dia pun adil dalam menjalankan pemerintahannya. Ya seperti para nabi ketika memimpin, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan terdepannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pemimpin. Demikian pula khulafa pengganti beliau seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sebagai imam-imam yang adil. Maka mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasakan kepanasan sama sekali. Demikian pula contoh imam yang adil lainnya, Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah raja di kalangan Bani Khilafah Bani Umayyah. Ini mereka-mereka yang ini berat sekali, karena dalam adil dia pun harus menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam pemerintahannya. Ya. Demikian pula di samping imam yang adil, kalau ini mungkin kita tidak bisa masuk ke dalamnya karena syaratnya harus jadi pemerintah, dan dalam memerintah pun dia harus adil dalam pemerintahannya, dan sangat berat sekali. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi. Nah, mungkin bisa. Mereka-mereka yang masih muda, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita saksikan di zaman sekarang, pemuda-pemuda banyak yang jauh dari masjid, enggak mau pada ngaji, dan mereka sibuk dengan bersenang-senang dan permainannya. Tapi orang ini dia tetap mendekat ke masjid, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak mudanya, rajin mendirikan salat dengan berjamaah, rajin membaca Al-Qur'anul Karim, rajin menghadiri majelis-majelis taklim. Orang yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sudah tua mungkin wajar karena mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin lebih dekat. Ya, tetapi yang muda yang terasa masih sangat jauh tapi dia mendekatkan diri kepada Allah, maka wajarlah kalau dia berhak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Seorang yang hatinya tergantung dengan masjid. Meskipun mungkin dia di luar masjid, dia salat dengan masjid. Ketika ada azan yang memanggilnya untuk beribadah kepada Allah, dia segera mendatanginya. Dia nyaman, tidak ingin buru-buru meninggalkan masjid. Bahkan senang beribadah dan berada di masjid Allah Subhanahu wa taala karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin fisiknya di luar masjid, tapi hatinya seakan-akan di masjid. Segera sekali untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah hayya 'alal farah. Demikian pula termasuk yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah warajulan tahabba fillah ijtama 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ya, ini dua orang ini berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun karenanya. Dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, karena saudaranya orang yang taat, orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia cinta kepada dia. Bukan karena dunia, bukan karena dia telah memberikan jasa kepadanya, dia pun mencintai. Bukan karena, tapi karena dia taat kepada Allah, dia orang yang soleh, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun talabathu imra'ah dzatu mansibin wa jamal, seorang yang didatangi atau diminta oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik. Dia padahal berkedudukan di tengah masyarakat, terhormat. Demikian pula keadaannya cantik, ya. Dan ketika itu ada kesempatan bagi si laki-laki ini, tapi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan syahwatnya, menahan nafsunya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh Zulaikha, beliau mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi Yusuf alaihi salam. Demikian pula mereka yang mengikuti jejak Nabi Yusuf akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yang termasuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun tasaddaqa fa ahfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang menyembunyikan sedekahnya, yakni berusaha untuk ikhlas di dalamnya. Menyembunyikan di sini banyak sekali cara dan bentuknya. Bisa mungkin dia sedekah di malam hari ketika orang-orang pada tidur. Bisa juga dengan dia minta kepada orang yang menerima, tolong jangan sebutkan nama saya, sebutlah hamba Allah saja. Atau dengan cara-cara lain, yang mana dengan begitu tidak ketahuan bahwa dialah yang bersedekah kepadanya. Kecuali kalau memang diperlukan untuk mencontohkan kepada orang lain agar orang lain mau bersedekah, terutama ketika banyak orang yang bakhil, maka dalam hal ini sangat dianjurkan sekali kita menampakkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum." Ketika kalian menampakkan sedekah itu baik buat kalian. Ya. Jadi dalam keadaan tertentu terkadang menjadi lebih baik. Ketika kita memberikan contoh kepada orang lain agar mereka mau bersedekah. Seperti untuk pembangunan masjid, renovasi masjid dan lain sebagainya. Dan yang terakhir agar kita termasuk kepada ke dalam golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun dzakarallaha khaliya fafadat aina, seorang yang ketika sendiri, yakni tidak di tengah-tengah manusia, dia menyendiri. Menyendiri di sini bisa di malam seperti dia bangun malam hari salat tahajud. Demikian pula di siang hari, dia mendatangi masjid ketika orang-orang pada sibuk mengejar dunia. Dia datang ke masjid, sholat duha, dia pun ingat akan dosa-dosanya. Dia ingat bahwa dirinya akan meninggal dunia, dia takut kalau-kalau dia meninggal, kemudian disiksa karena dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dia menangis. Orang inilah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ada dua, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang bergadang di jalan Allah menjaga perbatasan. Inilah yakni tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam golongan mereka, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, istiqamah di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nasihatku untukmu.